Hati siapa tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padiku tanam tumbuh ilalang. Hatiku telah patah dan menjadi duka, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih bulan, apalah daya tangan tak sampai. Putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita akan bersatu bila ayah ibumu tak restu. Sama dia, bad boy. cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Jangan suka main gelap-gelap.

jauh.